Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah, kembali kita pelajari kitab syarah daripada Masail Jahiliyah, satu kitab yang ditulis oleh Imam Da'wah An-Najdiyah Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kita masih dalam masalah al-ula. Dan memang permasalahan ini butuh untuk dijabarkan lebih, karena perkara yang pertama ini adalah perkara yang paling berbahayanya. Sehingga Syaikh Shalih Fauzan agak sedikit tawassul di dalamnya, dalam artian panjang penjelasan beliau dalam masalah ini. Meskipun sebenarnya kalau dihitung dari sisi ahamiyat hadhil masail, masalah pentingnya masalah ini, maka ini masih terlalu sangat pendek sebetulnya. Masih perlu untuk penjabaran lebih terkait dengan masalah ini. Du'aul awliya wa sholihin. Karena ini merupakan bentuk daripada asyirkul akbar, syirik besar. Tapi kita lanjutkan penjelasan daripada Syaikh Shalih Fauzan. Wa qawluhu rahimahullah. Wa hadhihi mas'alah yallati tafarraqan nas li ajliha baina muslim wa kafir. Berkata ulis rahimahullah, dan masalah ini adalah masalah yang dengannya manusia terpecah, terbagi antara muslim dan kafir. Hadhil masalah maksudnya apa? Yani masalah tauhid wa syirik. Hadhil masalah yani masalah tauhid wa syirik. Masalah tauhid dan masalah kesyirikan. Jama'ah shadaqur rasul sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi wa akhlasul ibadah lillahi azza wa jal. Haula mu'minun. Sekelompok orang yang mereka membenarkan Rasul, beriman dengannya, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya azza wa jal, maka mereka-mereka ini mu'minun. Wa qaumun khalafuhu wa baqau ala syirkihim wa ibadatihim. Dan ada sekelompok lagi orang-orang yang menyelisihi beliau dan tetap di atas kesyirikan mereka dan ibadah-ibadah mereka. Ibadah syirik, mensekutukan Allah. Wama kana ya'budu aba'uhum min qabl, dan apa yang diibadai oleh bapak-bapak mereka sebelumnya. Kama alaihi umamul kufur alladzina yu'aruduna ar-rusul, sebagaimana dahulu umat-umat di atas kekufuran yang mereka menentang para rasul. Li'annahum yuridun al-baqa' 'ala ma kana 'alaihi aba'uhum, karena mereka ingin untuk melestarikan apa yang menjadi keyakinan dan ibadah bapak-bapak mereka, ingin melestarikan ajaran nenek moyang mereka, ingin melestarikan budaya, tradisi, adat, istiadat nenek moyang mereka dengan tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut membahayakan keselamatan jiwa mereka di akhirat ataukah tidak. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian, maka mereka menyatakan, bahkan kami cukup mengikuti apa yang kami dapati dari ajaran bapak-bapak kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna wa la yahtadun. Apakah tetap nekat ingin mengikuti mereka, bapak-bapak dan nenek moyang mereka, padahal mereka, bapak-bapak mereka ini orang-orang yang tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk, kata Allah di dalam Al-Quran. Kama qala ta'ala wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihi muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami mengutus dari sebelummu pada satu negeri seorang pemberi peringatan, yakni seorang rasul, melainkan para tokoh-tokoh di negeri tersebut mereka mengucapkan, kami dapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami di atas satu ajaran, di atas satu tradisi, satu amalan, satu budaya, satu kebiasaan, satu ritual, dan mana-mana yang sama seperti ini. Dengan bahasa yang sangat bijak, dikemas dengan bahasa yang sangat indah, sangat halus. Biasa bahasa-bahasa yang dipakai oleh para tokoh. Allah menyatakan qala mutrafuha, orang-orang yang ahlu taraf, orang-orang yang menjadi tokoh, ditokohkan, diagungkan, dijadikan rujukan, dijadikan panutan oleh penduduk negeri tersebut. Bahasa mereka bahasa-bahasa yang halus. Wa inna ala atharihi muqtadun. Dan kita hanyalah sekedar mengikuti apa yang mereka tinggalkan tersebut. Ini surat Az-Zukhruf. Maka kebinasaan bagi orang-orang yang mengikuti tokoh-tokoh tersebut, tokoh-tokoh penyesat umat, mempertahankan daripada budaya-budaya yang mengandung kesyirikan. Ya karena memang kesyirikan itu tidak punya hujah, tidak ada kekuatan argumentasi, tidak punya hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya bahasa dan ajakannya pun hanya sekedar, ya kita dapati memang bapak-bapak kita seperti ini. Ya, kita dapati memang sudah turun-temurun seperti ini. Itu saja. Karena memang tidak memiliki hujah. Wa qalu atanhana an na'budu ma ya'budu aba'ana aba'una. Apakah engkau melarang kami, wahai Hud, untuk kami beribadah kepada apa yang diibadai oleh bapak-bapak kami? Ini di saat Nabi Hud berdoa kepada kaumnya. Hadhi maqalatuhum wa hujjatuhum. Wa hiya tamassuk bima 'alaihil aba wal ajdad min ibadah ghairillah azza wa jalla. Inilah ucapan mereka dan inilah hujjah mereka. Hujjah allati laisa bihujjah. Hujjah yang memang tidak memiliki kekuatan hujjah sama sekali. Bagaimana dikatakan hujjah di saat hanya sekedar ini kan kita dapati sudah turun temurun dari semenjak dahulu kala seperti ini namanya ibadah. Dan demikian pula sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di satu tempat, satu masyarakat yang memang sekedar mengandalkan sesuatu yang didapatkan dari leluhurnya atau pendahulu-pendahulunya, mereka tidak akan sanggup mendatangkan dalil atas apa yang dikerjakannya. Meskipun itu tidak sampai, tidak mesti sampai kepada kesyirikannya. Amalan-amalan bid'ah misalnya. Tidak sanggup untuk bisa mendatangkan satu dalil. Karena memang tidak ada dalilnya. Wa qawluhu rahimahullah wa indaha waqa'atil adawah. Dan penulis mengatakan, saat itulah kemudian terjadi permusuhan. Ai bainal muwahhidin wal musyrikin. Yani antara ahlu tauhid dengan orang-orang musyrik. Bainal mu'minin wal kuffar. Antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Fa innahu yajibu alal mu'minin an yu'adu al kuffar. Wajib atas setiap mukmin untuk membenci, memusuhi orang-orang kafir. Fala tajuz mahabbatul kuffar. Tidak boleh mencintai orang-orang kafir. Tidak boleh mencintai orang-orang kafir. Hatta walau kanu aqraban nas. Walaupun mereka itu orang-orang kafir tersebut adalah orang yang terdekat dengan kita, bahkan kerabat kita. Mahabbah tidak boleh, tetapi berbuat baik boleh, ya. Berbuat baik kepada mereka diperintahkan di dalam Al-Quran, ya. Yang tidak boleh adalah mencintainya, apalagi sampai mengidolakannya. Kalau berbuat baik boleh, dan bermusuhan dalam artian kebencian di dalam hati tidak ditampakkan kecuali kepada musuh-musuh Islam yang benar-benar melawan dan memerangi Islam, membenci kaum muslimin. Adapun kepada orang-orang kafir yang tidak membenci kita, tidak memerangi kita, tidak berbuat jahat kepada kita, maka kita tidak boleh berbuat jahat kepada mereka. Jadi tidak ada korelasi, tidak ada hubungan sama sekali antara cinta, ya, atau antara benci dengan berbuat baik. Di sini benci tetap harus ada, tetapi berbuat baik juga harus tetap. Kalau orang kafir tersebut tetangga kita, ya kita tetap harus berbuat baik kepada tetangga. Dia punya hak sebagai tetangga. Kalau orang kafir itu kerabat kita, maka kita punya kewajiban untuk memberikan haknya sebagai kerabat. Tidak boleh untuk menyakitinya, mengganggunya, mendoliminya, baik dengan fisik maupun dengan kata-kata. Tetapi mahabbah ini tidak ada. Berbuat baik iya, tetapi mahabbah tidak ada. Tidak boleh. Allah menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ini ayat sering dipakai oleh orang-orang harakiyin, orang-orang pergerakan, terkhusus pergerakan-pergerakan yang sifatnya radikal, semisal NII, HTI, mungkin juga Ikhwani, IM, untuk mencuci otak para kader-kadernya. Ayatnya benar, ayatnya benar, tetapi diterapkan tidak pada tempatnya, difahami tidak sebagaimana mestinya. Ayatnya luar biasa kalau kita baca, sangat bisa untuk kemudian digunakan sebagai perekrutan, membenarkan tindakan-tindakan mereka. Allah menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan dapati ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kok mereka ini yuwaduna man haddallaha wa rasulah, saling cinta dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. tentu ada mukaddimah-mukaddimah terlebih dahulu. Wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Apa hukumnya? Wajib. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah, bagaimana kira-kira? Kafir. Ya. Ayat-ayatnya sudah disiapkan semua. Allah menyatakan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Amal lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humul kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Sekarang coba kamu lihat negeri kamu ini. Hukum apa yang dipakai? Hukum Allah apa bukan? Sudah mulai. Siapapun dia, di saat dia seorang muslim, dia pasti akan tidak berani untuk menentang Al-Quran. Di dalam hatinya ada pengagungan terhadap Al-Quran. Terlebih orang-orang yang masih polos, masih kosong, sangat mudah sekali untuk kemudian diikat dan dijerat. Memang kalimat-kalimat ini benar, tapi arahnya kepada perkara yang sangat berbahaya sekali. Kalau demikian, berarti penguasa kita ini kafir karena berhukum dengan selain hukum Allah. Hukum siapa itu? Hukum tauhid. Ya kan? Selain hukum Allah, ya hukumnya tauhid. Hukum peninggalan zaman Belanda. Berarti hukum apa? Tauhid. Nah, kemudian diajak berbicara tentang perkara yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Bisa Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid la ilaha illallah. Ya. Ada kemudian pemisah antara beliau dengan orang-orang kafir. Yang ikut beliau berarti dia iman, yang tidak ikut beliau berarti dia kafir. Nah sekarang kita ikut pemerintah atau tidak. Dan sekarang ini kalau NII ya, otomatis dengan wadahnya dia mengatakan kita punya wadah NII Negara Islam Indonesia yang sudah diproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1949. Sudah diproklamirkan dan sampai sekarang belum dicabut proklamasinya. Diproklamirkan oleh Bapak Proklamator NII Sekar Maji Mejen Kartosuwiryo. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo SMK. Sampai sekarang belum dicabut. Berarti masih eksis NII itu. Kamu berada di negeri togut atau di negeri kami? Bagaimana coba? Kalau sudah masuk di situ, berarti bapak kamu, ibu kamu, saudara kamu, siapa saja dalam ayat ini dibacakan. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Tidak akan didapati orang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia bisa berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah, penentang Allah dan Rasulnya. Ya. Walau kanu aba'ahum, walaupun bapak-bapak mereka, au abna'ahum atau anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, au asyiratahum atau keluarga mereka. Ula'ika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Mereka itu orang-orang yang Allah telah tetapkan dalam hati-hati mereka keimanan dan Allah kuatkan dengan ruh darinya. Coba mau bicara apa? Sudah terjerat, ya kan, terikat. Wah, kalau begitu bapakku kafir, saudara-saudaraku kafir semua. Hanya tentunya tidak ditunjukkan langsung. Di saat ada nanti menunggu adanya muqawamah, keseimbangan kekuatan antara kita NI ini dengan NKRI, baru kita akan mobilisasi kaum muslimin secara umum. Kita akan keluar dengan pemberontakan besar, yakni perang semesta. Itu benar ini. Ya. Dan NII ini sekarang terpecah belah menjadi beberapa fraksi. Kekuatan mereka ya, dengan pecahan-pecahan tersebut tidak solid. Tetapi pemikiran mereka sangat radikal sekali. Dan sangat berbahaya sekali. Ini diantaranya. Al-Muhim, bukan satu hal yang aneh kalau kemudian adanya berbagai macam teror-teror bom dan sebagainya dengan adanya pemikiran-pemikiran seperti ini. Maka langkah yang semestinya dilakukan untuk menanggulangi terorisme adalah mengajarkan agama yang benar, bukan justru fobi terhadap Islam, fobi terhadap atribut-atribut Islam, fobi terhadap cadar, fobi terhadap jubah, fobi terhadap cingkrong. Cingkrong atau cingkrang? Congklang, iya. Cingkrang. Fobi terhadap jenggot. Lon ustaz. Ya keliru. Justru orang-orang berjenggot itulah yang bisa membantah mereka. Yang paham terhadap kesehatan mereka. Yang bisa memberikan solusi terhadap perkara ini. Karena mereka berbicara tentang agama. Tidak bisa militansi mereka ini dilawan dengan senjata. Hanya akan semakin menguatkan mereka saja itu. Harus dihancurkan dengan hujah, dengan bayan, dengan argumentasi, dengan dalil. Sehingga pijakan mereka runtuh. Selama pijakan mereka masih kokoh, akan banyak yang tersambar dengan subhat-subhat mereka. Ini yang sangat berbahaya sekali. Baik, kembali kepada apa yang dijelaskan oleh saya di sini, pada hakikatnya harus ada memang al-adawah bainal mu'min wal kafir. Tidak boleh ada padanya mahabbah. Tetapi sekali lagi, adabul mahabbah la yadul ala adam al-ihsan. Tidak adanya kecintaan tidak menunjukkan bahwasanya tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Fala budda minal wala' lillahi wali rasulih walil mu'minin. Maka tidak bisa tidak. Untuk loyalitas itu diberikan kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman saja. Wal bara' minal kufur wal kafirin. Dan berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang kafir. Wasyirki wal musyrikin. Dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku-pelaku kesyirikan. Allah menyatakan, menyebutkan tentang ucapan Ibrahim dan kaumnya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kami kufuri kalian dan telah tampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Hadihi millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inilah millahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Amal ladzina yunaduna al-an bil muhawara bainal adyan. Nah ini juga, ini perkara yang diantara solusi yang disodorkan, diusulkan untuk membentengi dari terorisme. Ini keliru. Amal ladzina yunaduna al-an bil muhawarah bainal adyan. Adapun orang-orang yang mereka menyeru sekarang-sekarang ini dialog lintas agama. Wal mufahamah bainal adyan, untuk bisa saling faham, memahami antara satu agama dengan agama yang lain dan bahwasanya seluruh agama itu baik semuanya. Seluruh agama itu benar, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran, mengajak kepada satu jalan menuju sang penguasa. Hanya saja caranya yang berbeda-beda. Ajakan pluralisme. Ini berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Bahkan bisa dikatakan lebih berbahaya daripada terorisme itu sendiri. Karena ini adalah kekufuran. Sangat berbahaya. Wa annaha kulluha adyan samawiyah, dan bahwasanya itu semuanya adalah agama-agama samawiyah. Yang ini maksudnya adalah Yahudi, Nasrani dan Islam. Dan ini yang diserukan oleh Al-Banna dan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, termasuk Qardawi. Sehingga ya jangan heran kalau kemudian ada satu partai yang mengusung Islam tetapi ya, merekrut dari berbagai macam dan bahkan menjadikan apa namanya yang untuk dijadikan sebagai pemimpin sebagai dari kalangan non muslim. Ya tajarra yaqul, sebagian mereka bahkan ada yang lancang mengatakan la takfur al yahud wa nasar, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak kafir. Fa hadza khilaf ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini jelas menyelisih apa yang dibawa oleh Rasul. Wa khilaf ma jaa bihi al-Qur'an, dan menyelisih apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, sungguh telah kafir orang yang mengucapkan Allah itu trinitas. Itu jelas sekali dalam Al-Qur'an kayak gini nih, jelasnya. Kok dikatakan mereka tidak kafir? Allah menyatakan kafir, kamu tidak kafir, apakah kamu mengatakan dirimu muslim? Mengatakan dirimu beriman kepada Al-Qur'an? Khilaf millat Ibrahim allati umirna bittiba'iha, menyelisih daripada milahnya Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya ini istahaku kufran 'alal iman wa man yatawalla minkum fa ulaika humudz dzalimun wa man yatawallahu minkum fa ulaika humudz dzalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian wali-wali kalian kalau mereka lebih mencintai kekufuran atas keimanan. Barang siapa yang berwala kepada mereka, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Tidak boleh mengangkat wali. Wali itu bisa pelindung, bisa pula teman akrab, bisa pula pemimpin. Otomatis pemimpinnya wali, jelas. Ulatul umur. Tidak boleh hukumnya, jelas. Barang siapa yang mengambilnya wali, maka mereka itu bagian darinya. Na'udzubillah. Wa haula yaqulun al-yahud wa nasara ahlu kitab ahlu iman wa kullu adiyan min indillah. Sedangkan mereka ini mengatakan Yahudi Nasrani itu ahlul kitab. Mereka memiliki kitab, iya. Ahlu iman, mereka memiliki iman. Sehingga tidak bisa dikatakan ahlul kufur. Semuanya datang dari si Allah Subhanahu wa taala. Nata faham fi ma bainana wa nata'awan. Ya kita saling mencari kefahaman dengan mereka dan kita bisa saling ta'awun. Ya, pada apa yang memang kita berbeda, ya kita saling bertoleransi. Pada apa yang kita sama, maka kita bisa saling bekerja sama. Nata awan fi matafakna wa ya'dur ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Begitu sangat rusak kaidah ini. Prinsip ini rusak. Bahkan bukankah di dalam Al-Qur'an kata mereka ini ya. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dengan kebaikan. Kalian berlomba dengan ahlul kitab. Kalian berlomba dengan Yahudi, berlomba dengan Nasrani. Ya, wahai kaum muslimin, jangan sampai kalian kalah dengan ahlul kitab. Jangan sampai kalian kalah oleh orang-orang Nasrani, oleh orang-orang Yahudi dalam beribadah kepada Allah. Orang-orang Nasrani lihat mereka sampai pada taraf pendeta-pendetanya enggak mau menikah. Bagaimana itu? Jangan sampai kalah kalian. Jadi memaknai fastabiqul khairat, kita berlomba dengan mereka, ahlul kitabain. Kacau jadi. Padahal makna daripada ayat itu untuk kita berlomba-lomba di antara kita, jangan sampai tertinggal amalan kita oleh saudara kita. Karena tidaklah dijadikan sebagai amalan, amalan saleh itu kalau tidak terpenuhi dua syarat atau tiga syarat. Syarat yang pertama adalah imanu billah. Ini yang pertama harus ada ya. Masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mutaba'atul rasul, kemudian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau dia tidak masuk ke dalam Islam, ya tidak bisa bagaimana dia akan bisa berbuat amal soleh. Lantas dari sisi mana kemudian dikatakan fastabiqul khairat dengan mereka? Oh, mereka tidak punya amalan. Dengan sejelek-jeleknya seorang muwahhidin, itu jauh-jauh dan jauh lebih baik daripada sesoleh-solehnya mereka, orang-orang kufar. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan mereka. Mereka menyatakan al-yahud wa nasara ahlu kitab ahlu iman kulluha adyan min indillah natafaham fima bainana wa nata'awan wala tukaffirun al-yahud wa nasara. Yahudi Nasrani itu ahlu kitab ahlu iman. Semuanya agama datang dari Allah. Kita cari kefahaman di antara kita dan kita saling ta'awun dengan mereka. Jangan kalian mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani. Hadihi da'watul anqa'imah. Ini seruan seperti ini benar-benar sekarang ini tegak. Artinya dijalankan seruan seperti ini. Wa hiya qada 'alal wala' wal bara' bainal mu'minin wal kuffar. Ini merupakan qada, artinya memangkas habis wala' wal bara' antara mukmin dengan kafir. Walau malam yu'min bir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Sawa'an kana kitabiyan aw ghair kitabi. Lianahu ba'da bi'tsati Rasul sallallahu alaihi wasallam la yas'a ahadan illa ayyumin bih. Seruan mereka ini adalah seruan yang akan mengikis habis wala wal barok yang ada pada diri seseorang. Bahkan itu merupakan wala wal barok itu merupakan authaq oral iman. Sekuat-kuat ikatan keimanan adalah wala wal barok. Al wala kepada Allah dan Rasulnya, al-bara' kepada al-kuffar, musyrikin, kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Berlepas diri dari mereka, dari kesyirikan dan kekufurannya dan orang-orangnya. Ini adalah sekuat-kuat ikatan iman. Ikatan iman ini akan diurai sedikit demi sedikit, dikikis, habis, dilibas sudah sampai tak tersisa dengan kalimat dan hasungan tadi ini. Jadi sangat mengerikan sekali. Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awan fima tafakna alaih wa ya'dur ba'duna ba'dan fima talafna fih. Kalimat yang bisa dibawa kepada dua makna. Ini kalimat bersayap istilahnya. Bisa benar, bisa salah. Kita ketahui bahwa makna yang mereka inginkan adalah makna yang salah dengan praktek yang mereka lakukan. At-taqrib baina sunni wa syiah, at-taqrib baina adyan samawiyah. Itu yang mereka lakukan di Sudan, di beberapa negara. Tokoh-tokoh mereka mengajak persatuan agama-agama samawiyah, agama Islam, Yahudi, Nasrani. Sedangkan makna yang benar dari sisi di saat dibawa kepada makna sesama kaum muslimin yang bertauhid, dan khilaf yang dimaksudkan hanyalah khilaf-khilaf ijtihadiyah, maka bisa memang ya kita ta'awun pada apa yang kita sepakati bersama dalam perkara yang memang tidak boleh diselisih, masalah manhaj, masalah akidah, masalah tauhid. Tidak boleh menyelisih dalam perkara ini sama sekali. Dan memberikan udzur pada perkara yang memang sifatnya ijtihadiyah. Dalam tata cara ibadah, sebagian kita ada yang melakukan tata cara ibadah dengan model seperti ini, sebagian model seperti itu, berdasarkan khilaf para ulama yang mu'tabar. Nah, ini bisa. Benar, memang iya. Kita pun melakukan hal itu. Kita pun melakukan hal tersebut. Akan tetapi sekali lagi, makna dan yang mereka inginkan dari kalimat itu bukan demikian. Dengan praktik yang mereka lakukan, bukan demikian. Dan memang makna seperti ini, kita katakan kalimat bersayap ya, bisa dibawa kepada makna yang benar, bisa dibawa kepada makna yang salah. Nah, kita tinggalkan kalimat ini. Terlebih ini sudah menjadi sesuatu yang sifatnya, ya, sifat yang melekat pada mereka ikhwanul muslimin. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Taib. Kullu man lam yu'min bir rasul, setiap orang yang tidak beriman dengan Rasul Muhammad SAW, maka dia itu kafir. Sama saja apakah kita biyan ahlul kitab atau selain daripada ahlul kitab. Kenapa? Karena setelah diutusnya Muhammad SAW, tidaklah ada kelonggaran bagi seorang pun kecuali harus beriman dengannya. Man lam yu'min bihi fahuwa kafir. Orang yang tidak beriman dengan beliau, maka dia kafir. Wal yahud wa nasara la yu'minuna bir rasul. Yahudi dan Nasrani, apakah mereka beriman dengan Rasulullah? Jawabannya tidak. Fahum kuffar, maka mereka ini kafir. Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyatakan sangat tegas ucapan beliau, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Rasul menyatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi Allah, ini demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang keberadaanku ini, yakni tentang diutusnya Muhammad SAW, ahadun, seorang pun, min hadil ummah, dari umat ini, yakni umatul dakwah, umat yang beliau diutus kepada umat tersebut, yakni semenjak beliau dibangkitkan oleh Allah sampai hari kiamat tiba. Yahudiyun wala nasraniyun, tidak pula Yahudi, tidak pula Nasrani. Siapapun mereka. Ini juga ada isyarat bahwasannya ada orang-orang yang mungkin bagaimana dengan ahlul kitab. Ya kan? Kalau orang-orang musyrikin, majusi, dan yang lainnya mungkin mafhum. Tetapi bagaimana dengan ahlul kitab? Maka Rasul menyatakan dengan tegas diberikan sebutan secara khusus setelah penyebutan secara umum. Yaitu min hadil ummah. Ya kan? Umum, umum ini. Min hadil ummah. Kemudian beliau sebutkan lebih rinci, lebih khusus lagi Yahudi ataupun Nasrani. Lebih tegas lagi. Sumayyamut walam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan yang aku diutus dengannya, maka dia itu termasuk daripada ashabun nar. Dia itu termasuk daripada ashabun nar. Na'udzubillah. Jangan baper, bahasa orang sekarang. Baper itu terbawa perasaan. Masa orang jumlahnya miliar masuk neraka semua? Ya. Jutaan, ratusan juta. Mungkin bahkan mungkin miliaran betul. Penduduk dunia ini berapa jumlahnya? 6,7 miliar. 7 miliar sekarang? Masya Allah. 6, itu tahun berapa mungkin? Nah, ini sekarang 7 miliar. Masya Allah. Ya. Musliminnya apakah ada sepertiga? 1,2. Masya Allah. 1,2. Selainnya itu masuk neraka. Kira-kira akal kita bisa menerima? Ya, kalau akal-akalan ya iya memang gak bisa menerima. Masuk. Banyak sekali yang masuk neraka nanti. Orang kafir mati di atas kekafiran, yang masuk neraka mau masuk mana? Ada pilihannya cuma dua, surga dan neraka. Sedangkan surga itu diharamkan oleh Allah bagi orang-orang yang kafir. Iya kan? Tidak ada pilihan yang lain, sudah. Apalagi cuma asap. Ya. Istilahnya di tempat kita. Masa satu pulau masuk neraka semua? Ya, tidak bisa bilang seperti itu. Belum tentu satu pulau itu semuanya kafir. Iya kan? Al-Muhim, sesuatu yang pasti menjadi satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan aku penuhi jahannam itu dengan manusia, jin, semuanya. Dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Bahkan sampai pun seluruh manusia nanti dari awal sampai akhir masuk neraka semuanya, neraka itu belum penuh. Belum penuh. Luasnya luar biasa. Manusia dimasukkan di sana entah berapa triliun jumlahnya, itu belum penuh neraka. yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim majid. Pada saat kami katakan kepada jahannam, apakah kau telah penuh? Maka jahannam mengatakan, masih adakah tambahan? Dan terus seperti itu. Apa kamu sudah penuh? Masih adakah tambahan? Itu jawaban daripada jahannam. Masih adakah tambahan? Hal mim majid dalam surat Qaf. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan, meletakkan kaki beliau, telapak kaki beliau. Telapak kaki Allah Azza wa Jal di neraka. Sehingga kemudian neraka tersebut mengatakan qad, cukup, sudah penuh. Itu sesuatu yang harus diyakini. Fa ba'da bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasa ahadan al-khurud an millatih. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yasa ahadan, tidak ada kelonggaran bagi seorang pun untuk keluar dari millah beliau, ajaran beliau. Hatta innahu qala alaihi salatu wassalam, sampai-sampai beliau mengatakan, wallah law kana akhi Musa hayyan ma wasi'a illa ittiba'i. Demi Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya saja saudaraku Musa itu hidup, maka tidak ada kelonggaran bagi dia kecuali harus mengikutiku. Itu seandainya Musa hidup pada waktu itu. Diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Musa alaihi salatu wasallam ya belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Fa ba'da bi'tsati Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa fihi dinun sahihun ghair dinil Islam. Maka setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada badannya agama yang benar kecuali agama Islam. Allah menyatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama dia, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Mencari agama selain Islam itu ada dua makna. Makna yang pertama, dia memang mencari agama Yahudi, agama Nasrani, agama Hindu, agama Buddha, agama yang lainnya selain Islam. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dia di dalam Islam tetapi menjalankan selain aturan ajaran agamanya. Kalau ditanya agamanya apa? Muslim, Islam. Iya. Tetapi apakah dia menjalankan aturan-aturan dalam Islam? Tidak. Ini berarti mencari selain Islam sebagai agama. Kan agama di sini adalah tariqah suluk, jalan, manhaj ya, yang dia tempuh dalam kehidupan dia sehari-hari. Itu makna daripada din di sini. Maka tidak ada maknanya kalau sekedar seseorang menisbatkan dirinya sebagai beragama Islam tetapi la shalah wala syiam, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, kaya raya, tidak pernah haji, tidak pernah zakat. Aturannya siapa ini? Kalau dilihat KTP-nya muslim, tapi sholat tidak pernah. Berarti dia mengambil jalan hidup selain daripada Islam. Maka dia merugi. Merugi di sini ada dua keadaan juga. Merugi dengan kerugian yang mutlak, karena dia kafir, karena dia mengambil agama selain Islam. Atau merugi di sini dari sisi dia seorang muslim, tetapi dia mengambil aturan-aturan selain Islam dalam kehidupannya yang tidak sampai pada kekufuran. Dia mengambil aturan dengan bikinan-bikinan dia sendiri atau bikinan orang lain, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan berbagai macam amalan-amalan bid'ah misalnya. Amalan yang tidak ada contohnya. Maka dia fil akhirati minal khasirin, termasuk merugi sesuai dengan kadar penyimpangan dia daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi da'wa batilah tu'aqqad lahal an mu'tamarat wa nadawat wa tunfak fiha amwal li da'wa li taqarrub bainal adyan. Maka ini merupakan seruan yang batil, yakni seruan wahdatul adyan, ajakan untuk persatuan agama samawi. Mereka menyebutnya dengan millah ibrahimiyah atau millah samawiyah, sama. Yahudi, Nasrani dan Islam. Ini adalah dakwah batilah, ajakan yang batil. Diselenggarakan untuk ajakan ini muktamar-muktamar yang besar. Kongres-kongres dan yang semisalnya, seminar-seminar dan dibelanjakan padanya harta yang luar biasa besarnya untuk mengajak kepada seruan ini at-taqarrub bainal adyan. Yusamunahu al-hiwar bainal adyan, yang mereka istilahkan dengan dialog antar atau lintas agama. Subhanallah. Hiwar baina iman wa kufur. Dialog antara kekufuran dengan keimanan. Wa baina syirk wa tauhid, antara kesyirikan dengan tauhid. Baina adaillah wa auliyaillah, antara musuh Allah dengan wali-wali Allah. Qata bayana rusdu minal ghayy, setelah sangat jelas perbedaan antara hidayah petunjuk dengan kesesatan. Kita dakwahkan kepada mereka, diterima walhamdulillah, lana walahum, tidak diterima falana walaihim, kan begitu. Kalau diterima maka itu kebaikan bagi kita dan kebaikan bagi mereka, kalau tidak diterima maka itu kebaikan bagi kita. Tersampaikan apa yang mesti harus tersampaikan, hujah telah ditegakkan, dan kejelekan bagi mereka karena mereka menolak daripada ajakan Islam. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabtahilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.